إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayol ikhwah, para pendengar radio yang berbahagia, di siang hari Selasa ini insyaallah kita akan memulai pelajaran ilmu mustalah hadis. Mengapa kita belajar ilmu mustalah? Apakah berarti kita belajar di radio ini agar kita menjadi ahli hadis? Tentu untuk menjadi seorang muhaddis atau ahli hadis tidak cukup sebatas belajar di radio tentunya ya akhi. Butuh kepada takhasus untuk lebih kita mendalami ya tentang pelajaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ya tujuan daripada pembelajaran ilmu hadis kita di radio ini karena banyak beberapa alasan yang ingin saya kenapa kita adakan pelajaran ini. Di antaranya yang pertama, ya akhal Islam azan ya Allah yakum. Terkadang para pendengar ya sering mendengar ustaz-ustaz di radio ini mengucapkan atau mengatakan hadis ini sahih atau hadis ini dhaif atau hadis ini mungkar atau hadis ini mursal atau yang lainnya. Ya, sehingga istilah-istilah seperti ini ya seringkali menjadi pertanyaan buat orang-orang yang tentunya tidak mengetahui tentang istilah ilmu hadis itu sendiri. Sehingga dengan kita mempelajari mustalah hadis ini, kita akan mengetahui tentang istilah-istilah ya seputar ilmu hadis. Alasan yang kedua ya akhi, ya karena terutama di negeri kita di Indonesia yang tercinta ini, banyak orang yang membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah itu penceramah, entah itu mubalig, entah itu kiai atau yang lainnya, yang ternyata ya hadis itu ternyata bukan hadis-hadis yang sahih, bahkan itu hadis yang lemah atau bahkan palsu. Sehingga ya dengan mempelajari mustalah setidaknya kita tahu apa itu hadis lemah, apa itu hadis palsu, apakah hadis lemah boleh dijadikan hujah dalam agama kita, ya artinya dijadikan pegangan dalam agama kita atau tidak. Ini tentu sangat penting sekali, ya terlebih di negeri kita yang tercinta ini sangat sedikit sekali orang-orang yang betul-betul bergumul dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga perjuangan para ulama hadis di zaman dahulu, ya terkadang seakan-akan kita tidak merasakan bagaimana letihnya mereka, bagaimana perjuangan mereka yang luar biasa membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena subhanallah ya akhi, banyak sekali ya kitab-kitab yang dipelajari di pesantren-pesantren. Ya ternyata kitab-kitab itu ya menyebutkan hadis-hadis yang lemah, bahkan hadis-hadis yang palsu. Menyebabkan apa? Banyak kaum muslimin yang beribadah kepada Allah tidak menggunakan hadis yang sahih. Ini adalah di antara tujuannya. Yang ketiga untuk mengetahui bagaimana ya kehebatan para ulama hadis dan bagaimana perjuangan mereka yang luar biasa, juhudun jabbar, ya sebuah usaha yang sangat luar biasa untuk membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh para ulama. Bagaimana mereka mencatat hadis, bagaimana mereka memeriksa hadis, bagaimana mereka meneliti perawi-perawi hadis, bagaimana mereka mencap atau memberikan status seorang perawi itu thiqah atau bukan. Ya, dan bagaimana kehebatan para ulama hadis di dalam menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallah ya akhi. Karena subhanallah ya tidak pernah Allah memberikan nikmat ini kepada selain agama Islam. Di mana di selain Islam tidak pernah dikenal dengan sanad dan tak pernah ada pemeriksaan sanad. Sedangkan dalam Islam, masya Allah, Allah muliakan ya agama ini dengan adanya sanad, ya rantai perawi yang menyampaikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara alasannya. Di antara alasannya juga ya akhi yang keempat. Kita melihat terutama di Indonesia ini, orang-orang yang mempelajari hadis terutama di beberapa institut ataupun ya perguruan-perguruan tinggi, ternyata di dalam penilaian mereka terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jauh daripada kaidah-kaidah ilmu hadis. Sebagaimana pernah ada seseorang mahasiswa di sebuah institut datang kepada saya, ya, dan memberikan sebuah contoh tentang takhrij yang dia hasil daripada tesis dia atau skripsi dia untuk mendapatkan gelar S1 di institut tersebut. Dia ingin mengkritik tentang sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lalu dia kritisi dengan mempelajari sanad daripada riwayat Tirmidzi itu. Yang kemudian hasil kesimpulan daripada kritis hadis itu, katanya hadis ini lemah dan pentasian Syekh Al-Albani tidak bisa dipercaya. Melihat itu saya terkejut sekali. Subhanallah. Bagaimana dia hendak mengkritisi suatu hadis hanya sebatas dari satu jalan tanpa melihat jalan-jalan lain. Sudah begitu dia berani mengatakan bahwa pentasian Syekh Al-Albani tidak bisa dipercaya hanya karena dia mempelajari satu hadis. Dari sekian ribu atau ribuan hadis yang ada yang ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini subhanallah timbangan yang sangat tidak adil sekali. Yang menunjukkan betapa jauhnya ya hal ini dari pemahaman yang sahih terhadap ilmu hadis dan ilmu mustalah yang telah ditulis oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab mereka. Ayol ikhwah azani Allah wa iyyakum. Terlebih juga ya akhi, ya banyak orang yang mengklaim hadis ini ya disahihkan oleh si fulan, hadis ini disahihkan oleh Syekh fulan, tapi ulama lain mengatakan dhaif, sehingga menjadi kebingungan bagi para penuntut ilmu. Kok bisa ya para ulama beda, yang mengatakan, yang satu mengatakan sahih, yang satu mengatakan dhaif. Bagaimana tata cara menghadapi perselisihan seperti ini, yang tentunya butuh kepada kemampuan dan keilmuan yang cukup untuk melihat daripada alasan-alasan mereka masing-masing. Nah, akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya, pada siang hari ini insyaallah sedikit kita akan membahas tentang kaidah-kaidah ilmu hadis dan bagaimana para ulama menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para ulama menilai ya suatu hadis itu sahih atau tidak, menilai para perawi itu thiqah atau tidak. Ya bagaimana pula usaha mereka yang sungguh luar biasa di dalam mempertahankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita akan mempelajari tentang istilah-istilah apa itu hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis yang macam-macam hadis dhaif seperti mursal, muallaq, mu'dhal dan yang lainnya. Ya, sehingga pada waktu itu kita tidak buta ya terhadap istilah-istilah daripada ilmu hadis yang penting tentunya kita mengetahuinya agar kita tidak ya buta terhadap istilah-istilah ya disiplin keilmuan ini. Kita mulai dari pembahasan yaitu tentang pentingnya belajar hadis. Tidak ragu lagi akhi bahwa mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perkara yang agung. Bagaimana tidak? Sementara hadis Nabi adalah dasar setelah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an tidak akan mungkin dapat kita fahami secara lurus apabila kita tidak mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mempelajari hadis Nabi tidak akan mungkin sempurna apabila kita tidak tahu mana yang sahih dan mana yang dhaif. Maka dari itu ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Betapa pentingnya belajar ilmu hadis ini agar kita lurus dalam memahami Al-Qur'an. Agar pula kita memahami bagaimana ya Rasulullah SAW mempraktikkan Al-Qur'an. Ya ketika Allah memerintahkan kita untuk salat tu aqimus shalah, Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana tata cara salat Rasulullah? Tentu kita harus merujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Beginilah ya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, mempelajari hadis Nabi ia mempunyai keutamaan yang besar. Di antaranya bahwa ya ini sangat membantu kita untuk bisa menghadapi berbagai macam perselisihan-perselisihan yang ada. Disebutkan dalam hadis yang terkenal Abu ya dari hadis Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada kami sebuah mau'idhah yang membuat hati kami takut dan berlinang air mata. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatum waddi fa'ausina. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat persias perpisahan. Tolong berikan wasiat kepada kami, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun diperintahkan oleh seorang hamba sahaya Ethiopia. Sesungguhnya kata Rasulullah, nanti orang yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan perpecahan yang banyak. Tatkala perpecahan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan, akhi? Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, yaitu hadis. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki, kata Rasulullah, addu 'alaiha bin nawajid. Yep. Gigit ia dengan gigi geram. Kata Al-Hafiz Al-Mundhiri menjelaskan, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi geram, artinya ijtahidu 'ala sunnah walzamuha wa harisu 'alaiha kama yalzamul 'addu 'ala syai'i bin nawajidhi khaufan min dhahabihi wa tafallutihi. Artinya sungguh-sungguhlah kalian berpegang kepada sunnah, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguhlah. Sebagaimana seseorang memegang sesuatu dengan gigi gerahamnya karena takut lepas. Ya. Akhal Islam. Maka dari itu mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang penting. Ya, agar kita tidak salah di dalam memahami ya Al-Quran dan demikian pula memahami agama kita ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, inna min ahammil ulumi tahqiqa ma'rifatil ahadithin nabawiyyat a'ni ma'rifata mutuniha sahihiha wa hasaniha wa dha'ifiha wa baqiyati anwa'iha al-ma'rufat. Kata beliau, di antara ilmu yang paling penting adalah mempelajari tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, mempelajari mutunnya, matan-matannya. Apa itu matan, nanti insyaallah kita akan ya sebutkan apa itu yang disebut dengan matan. Mengetahui yang mana yang sahih, yang hasan dan dhaifnya. Demikian pula macam-macam hadis yang lainnya. Wa dalilu dzalik, buktinya kata Imam Nawawi rahimahullah, anna syar'ana mabniyun 'ala al-kitabil 'azizi was-sunanil marwiyat. Syariat kita ini dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah. Wa 'ala as-sunan madaru aktsaril ahkamil fiqhiyat. Di atas sunnah itulah ya yang menjadi poros kebanyakan hukum-hukum fikih. Fa inna aktsaral ayatil furu'iyyat mujmalat wa bayanuha fis sunanil muhkamat. Karena kata beliau, kebanyakan ayat-ayat yang bersifat furu'iyat itu, ya fikih, kebanyakan itu sifatnya global, mujmal. Dan ternyata penjelasannya hanya ada dalam sunnah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad ittafaqa al-ulama 'ala anna min syarti al-mujtahidi min al-qadhi wal-mufti an yakuna 'aliman bil ahadits al-hukmiyyah. Para ulama semua bersepakat, kata beliau, bahwa di antara syarat seseorang boleh dikatakan seorang mujtahid, ya, dari kalangan qadhi ataupun seorang mufti, dia harus berilmu tentang hadis-hadis hukum. Wajib, ya. Fathabata bima dzakarna, kata beliau, maka menjadi eksis dengan apa yang telah kami sebutkan tadi, anna al-ishtighala bil hadithi min ajallil ulumir rajihat wa afdali anwa'il khairi wa akilil qurubat, bahwa menyibukkan diri dengan hadis Nabi itu merupakan ilmu yang paling penting sekali, dan bahkan kebaikan yang paling utama, dan taqarrub yang paling ditekankan, kata beliau. Wa kaifala yakunu kadhalik, bagaimana tidak demikian, wa huwa mustamilun ala bayani hali afdalil makhluqat. Sementara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya akhi, yang menjelaskan tentang keadaan Rasulullah, makhluk yang paling utama. Walaqad kana aktsaru ishtighalil ulama'i bil hadits fil 'asharil khaliyat. Sungguh, kata beliau, para ulama terdahulu, ya, lebih banyak disibukkan dengan hadis. Sampai-sampai disebutkan bahwa Imam A'mash berkata, ajarkan hadis ini kepada anak-anak kalian. Ya, dahulu, ya akhi, di zaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, belum muncul yang namanya kitab-kitab madhab. Kebanyakan mereka sibuk dengan belajar hadis, mencari hadis, mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hatta laqad kana yajtami'u fi majlisil hadis min at-talibin ulufun mutakatsirat. Sampai-sampai, kata beliau, di dalam sebuah majlis hadis berkumpul padanya dari para penuntut ilmu hadis itu sampai ribuan, kata beliau. Seperti disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, ya, apabila beliau mengadakan majlis hadis, beliau menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai yang hadir itu sekitar 120 ribu orang atau kurang. Ya, subhanallah. Jadi himmah mereka untuk mempelajari hadis luar biasa. Fatanaqasa dzalika wa dha'ufatil himam. Apa yang terjadi, akhi? Ternyata dari zaman ke zaman semakin berkurang orang yang berminat untuk mempelajari hadis. Semangat untuk belajar hadis pun menjadi lemah sekali, kata Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Falam yabqa illa atharun min atharihim qalilat. Sehingga tidak tersisa, akhi, kecuali ya bekas-bekas yang sedikit saja. Wallahul musta'anu ala hadhil musibati wa ghariha minal baliyat. Ya, hanya Allah sebagai tempat memohon pertolongan atas musibah ini. Ya, subhanallah, kata Imam Nawawi. Ternyata, ya, tidak tersisa daripada semangat untuk mempelajari hadis kecuali sedikit saja. Itu di zaman Imam Nawawi, bagaimana di zaman kita, ya akhi? Kalau di zaman kita maunya yang instan-instan. Ya. Yang penting sudah tahu, oh, hadis ini sahih, udah khalas. Ya, dia tidak pernah mau peduli bagaimana tahu, bagaimana cara, ya, kok hadis ini bisa sahih. Atau bagaimana tahu, bagaimana hadis ini, kenapa sebabnya hadis ini dhaif. Atau misalnya hadis ini palsu. Nah, tentu, ya akhi, ya, ini butuh kepada semangat yang harus terus dipompa. وقد جاء في فضل إحياء السنن المماتات أحاديث كثيرة معروفات مشهورات. Kata beliau, ya, kita melanjutkan perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Sungguh telah ada, ya, tentang keutamaan menghidupkan sunnah yang telah mati. Hadis-hadis yang banyak telah diketahui bahkan masyhur, kata beliau. فينبغي الاعتناء بعلم الحديث Oleh karena itu sudah selayaknya, kata beliau, kita berusaha, ya, bersungguh-sungguh memperhatikan ilmu hadis. وَالتَّحْرِيضُ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلَالَاتِ وَلِكَوْنِهِ أَيْضًا مِنَ النَّصِيحَةِ لِلَّهِ تَعَالَى وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ. Hal ini, kata beliau, ya, dikarenakan ini termasuk nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan muslimat. Ya, sahih. Kalau kita belajar ilmu hadis, akhi, berarti kita berusaha untuk mengetahui hadis ini sahih apa hadis ini dhaif. Ya, kalau kita sudah tahu ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif, alhamdulillah. Ya, berarti kita selamat dari berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ancaman, ya, bagi mereka yang berdusta atas nama beliau. Beliau bersabda dalam hadis yang mutawatir, ya, Rasulullah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Na'udzubillah. Ya. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, "Walaqad ahsana al-qa'il," sungguh sangat bagus sekali ada orang yang berkata begini, "Man jama'a adawatil hadis istanara qalbuhu wastakhraja kunuzahu al-khafiyat wa dhalika likathrati fawaidihi al-barizati wal kaminat wa huwa jadirun bidhalik fa innahu kalamu afsahil khalqi wa man u'tiya jawami'ul kalimat sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salawatin mutadha'ifat." Kata beliau, sungguh sangat bagus sekali ada orang berkata begini, siapa yang mengumpulkan alat-alat hadis, baik ilmu hadisnya ataupun ilmu mustalah atau ilmu usul fikihnya, hatinya akan bercahaya dan akan bisa mengeluarkan harta karun yang terpendam dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, sahih. Ya. Orang yang menguasai alat-alat hadis, hatinya akan bercahaya. Dia akan bisa melangkahkan, ya, kepada tempatnya yang sahih. Dia akan bisa mengetahui tentang suatu hukum dengan, ya, pemahaman yang sahih. Kata beliau, "Wadhalika likathrati fawaidihil barizati wal kaminat." Karena hadis itu, kata beliau, sangat banyak sekali faidah-faidahnya, baik yang kelihatan maupun yang enggak kelihatan. Ya. Jelas, kenapa tidak, kata beliau, karena itu adalah merupakan sabda Rasulullah, makhluk yang paling fasih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalimat sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, akhi, bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang menganjurkan kita untuk betul-betul, ya, memperhatikan ilmu hadis, mengetahui, ya, yang sahihnya, yang hasannya, yang dhaifnya, agar kita ini benar-benar beribadah kepada Allah, ya, dengan betul dan lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Allamah Al-Shihab Ahmad Al-Manini Al-Dimashqi Al-Hanafi, ya, ketika beliau memuji ilmu hadis, beliau berkata, "Inna ilma al-hadith ilmun rafi'ul qadar, azimul fakhr, syariful dhikr, la ya'tani bihi illa kullu habar, wa la yuhramuhu illa kullu ghamr, wa la tafna mahasinuhu ala mamarrid dahr." Kata beliau, sesungguhnya ilmu hadith itu ilmu yang sangat tinggi kedudukannya, agung kebanggaannya, mulia sebutannya. Tidak ada yang mempelajari dan memperhatikan kecuali mereka para ulama, dan tidak ada orang yang dihalangi dari ilmu hadis kecuali orang-orang yang bodoh. Dan kebaikannya tak pernah hilang. Ya, kata beliau, "Wala tafna mahasinuhu ala mamarrid dahr," harum semerbaknya tak pernah akan hilang sepanjang masa. Iwallah ya akhi, orang yang senantiasa memperhatikan hadis Nabi SAW, ya, dia akan semakin kokoh keilmuannya. Dan orang yang tidak peduli dengan ilmu hadis itu menunjukkan akan kebodohan dia. Kata beliau, lam yazal fil qadimi wal hadithi yasmu izzatan wa jalalatan. Ya, senantiasa dari zaman dahulu maupun di zaman sekarang, ilmu hadis dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semakin mulia dan semakin agung, kata beliau. Wa kam azza bihi man kashafa Allahu lahu an mukhabbaati asrarihi wa jalalihi. Berapa banyak orang menjadi mulia, kata beliau, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah membukakan kepada dia rahasia-rahasia yang dia bisa petik dari ilmu hadis dan keagungannya. Idh bihi yu'raful muradu min kalami rabbil alamin. Karena kata beliau, dengan hadis dapat diketahui apa yang diinginkan daripada firman Allah rabbil alamin. Wa yadharul maqsudu min hablihil muttasilil matin. Bahkan tampak kepada kita, kata beliau, maksud tujuan apa yang diinginkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan al-hablul matin, ya, tali yang kokoh itu. Wa minhu yudra syama'il man sama dhatan wa wasfan wasman. Dari sanalah akan diketahui, ya, siapa yang akan mulia secara zatnya, sifat dan namanya. Ya, karena mereka yang senantiasa, ya akhi, mempelajari ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan kepada mereka cahaya. Allah akan berikan kepada mereka, ya, kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Akhal iman, demikian yang dikatakan oleh para ulama. Pujian yang begitu agung terhadap ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang penyair berkata, ahlul hadithi humu ahlun nabiyyi, wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadith mereka lah, ya, ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tidak pernah bersahabat dengan Nabi, akan tetapi, ya, dengan hadith-hadith itu mereka merasa bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhal iman, ma'azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam hadis yang sahih, bahkan Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi dalam kitab beliau Ithafun Nabil menyatakan bahwa hadis ini termasuk hadis mutawatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu ra'a sami'a maqalati fa hafizaha wa wa'aha wa addaha." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia mempelajarinya dan menyampaikannya. Dikeluarkan Imam Asy-Syafi'i, demikian pula Al-Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud. Sementara Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dengan lafaz nadzarallahu ra'a sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu. Farubba muballagin aw'a min sami'in. Berkata Tirmidzi, hasanun sahih. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu, lalu ia menyampaikannya sebagaimana ia dengar. Berapa banyak orang yang disampaikan padanya hadis, ternyata dia lebih alim, lebih faqih daripada orang yang mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW, atau mendengar langsung hadis tersebut. Iya. Yeah. Akhal Islam, di sini ya akhi, kita lihat Rasulullah mendoakan. Mendoakan dengan apa? Yaitu cahaya di wajah orang yang mempelajari hadis Nabi SAW. Al-Imam Sufyan bin Uyainah berkata, "Laisa min ahli al-hadithi ahadun illa wa fi wajhi nudrah li hadha al-hadith." Tidak ada seorang ahli hadis pun, kata beliau, kecuali di wajahnya itu ada nudrah. Apa itu nudrah? Yaitu, ya, cahaya di wajah. Berdasarkan hadis ini, kata Imam Sufyan bin Uyainah. Akhal iman, nudrah atau nadrah dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu akibat daripada bahjah wasurur yang ada dalam hati, daripada bahjah kegembiraan, kebahagiaan tersebut akhirnya memunculkan cahaya di wajah. Demikian akhi, orang yang senantiasa mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan kepada hatinya kebahagiaan, kegembiraan, dan Allah akan berikan kepada wajahnya cahaya ya kelak di dunia ataupun di akhirat. Oleh karena itu ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, ya betapa hadis ini sangat memberikan kepada kita motivasi untuk belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis lain yang dihasankan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari dalam kitab beliau yaitu Ilmu Usulul Bidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfun anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ya, akan membawa ilmu ini dari setiap generasinya adalah perawi-perawi yang adilnya. Ya, dalam satu riwayat, liyahmil, hendaklah yang membawa ilmu ini, yaitu ilmu hadis, dari setiap generasinya, yaitu perawi-perawi yang adilnya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Ia akan meniadakan dari hadis perubahan orang-orang yang ekstrim. Wantihalal mubtilin, pemalsuan orang-orang yang ingin memalsukan. Wa ta'wil al-jahilin, dan ta'wil atau penafsiran orang-orang yang bodoh. Di sini ya akhi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga ya keutamaan atau tugas mereka para perawi hadis atau orang-orang yang ya bergumul dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kata Rasulullah, yanfuna anhu tahrif al-ghalib, akan meniadakan dari hadis perubahan orang-orang yang ekstrim. Yang terkadang akhi, orang-orang yang ekstrim itu dia berusaha untuk membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa namanya menyokong atau mendukung pendapatnya. Namun oleh para ahli hadis dapat diketahui bahwa hadis itu ketika dikumpulkan seluruh matannya dan seluruh jalan-jalannya, dapat diketahui apa yang dimaksud dari hadis itu. Seperti misalnya orang-orang khawarij yang mengkafirkan ya orang-orang pelaku dosa besar, membawakan hadis, di antaranya misalnya mereka membawakan hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seseorang berzina ketika dia berzina disebut mukmin. Kata orang khawarij, berarti orang yang berzina itu bukan mukmin, kalau bukan mukmin berarti kafir. Sebaliknya orang murji'ah mengatakan bahwa orang yang bersyahadat la ilaha illallah sudah cukup, walaupun dia berbuat dosa besar maka tidak mempengaruhi kesempurnaan imannya. Mereka membawakan hadis bahwa siapa yang mati dalam keadaan bersyahadat la ilaha illallah maka akan masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri. Namun ahlul hadis mengetahui bagaimana mengkompromikan hadis itu. Ya. Mereka mengetahui apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang dimaksud hadis, tidaklah seseorang berzina ketika dia berzina disebut mukmin, artinya mukmin yang sempurna, karena ia telah kehilangan kesempurnaan iman. Ya. Adapun hadis yang mengatakan akan masuk surga seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia berzina dan mencuri, artinya dia akan masuk surga walaupun dia akan dimasukkan ke dalam api neraka dahulu. Ya. Sehingga subhanallah, demikian para ahli hadis, yanfuna anhu tahrifal ghalin, meniadakan dari hadis perubahan orang-orang yang ekstrim. Yang kedua, wantihalal mubtilin, pemalsuan orang yang ingin memalsukan. Terkadang ada orang ya akhi, ya ketika dia melihat sesuatu supaya laris barangnya atau yang lainnya, dia segera bawa hadis ya, supaya bagaimana pendapatnya laris di tengah-tengah masyarakat, dibawakan hadis, hadis-hadis palsu. Tapi kemudian oleh para ulama hadis diketahui ternyata hadisnya palsu, bahwa itu dusta atas nama Rasulullah. Makanya berkata Abdullah bin Mubarak, laulal isnad laqala man syaa ma syaa, kalau bukan karena sanad hadis, ya kalau bukan karena sanad, orang akan seenaknya berbicara ya begini dan begitu. Tapi dengan sanad bisa diketahui ya siapa yang dusta, siapa yang tidak. Wantihal al-mubtilin akan meniadakan, yaitu pemalsuan orang-orang yang ingin memalsukan. Wa ta'wil al-jahilin dan akan meniadakan penafsiran orang-orang yang bodoh. Terkadang akhi ada orang membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditafsirkan dengan penafsiran dia sendiri. Oh, maksud hadis ini begini dan begitu. Tapi para ulama hadis tahu, ya dengan melihat daripada jalan-jalan lain, ya dia tahu bahwa maksud daripada hadis ini adalah begini dan begitu. Demikian subhanallah, betapa agung akhi ya pengaruh ahli hadis terhadap kita, dan sangat baik sekali ya manfaatnya buat kita. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Terlebih ya akhi, Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyampaikan hadis sementara kita tidak tahu ini sahih apa dhaif, apa kita tidak takut kalau ternyata kita termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu sangat takut, akhi. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah. Muhaddithu an bani Israel wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sampaikan dariku walaupun satu ayat, dan ceritakan dari Bani Israel dan tidak apa-apa, tidak dosa. Dan siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka, kata Rasulullah SAW. Hadis ini keluar Imam Ahmad, Bukhari, Tirmidzi. Akhal Islam, Rasulullah mengatakan sampaikan dariku walaupun satu ayat atau satu hadis. Sementara untuk menyampaikan hadis harus kita ketahui dulu hadis itu sahih atau tidak. Kalau tidak, ya kita termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Sebagaimana pernah disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hibban dalam kitab beliau Al-Majruhin, ketika beliau menyebutkan tentang ya bahaya berdusta atas nama Rasulullah SAW. Beliau membawakan hadis, ya, "Man haddatha an anni yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin." Barang siapa yang menceritakan atau menyampaikan dariku ya suatu hadis yang masih dipandang atau yang dipandang itu adalah dusta, ya yura, ya dengan mudhari lil majhul mempunyai makna yudhan, artinya masih disangka bahwa itu dusta, ya, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kata Al-Hafidz Ibn Hibban, faman syakka fi riwayati as-sahihun am saqim, siapa yang masih ragu dalam riwayatnya tersebut, apakah hadis ini sahih atau dhaif, lalu ia sampaikan, fahuwa dakhilun fi hadzal khabar, maka ia termasuk dalam khabar atau hadis yang disebutkan tadi. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis yang masih disangka bahwa itu palsu, baru disangka, maka ia termasuk salah satu daripada orang yang berdusta. Maka kata Ibnu Hibban, oh, berarti masuk padanya orang yang masih ragu. Orang yang masih ragu, keraguan itu akhi biasanya asalnya dari apa? Asalnya karena dia sudah mempelajarinya, tapi dia masih ragu, ini hadis doa apa palsu atau bukan? Dusta atau tidak? Ya, bagaimana dengan orang yang tidak tahu sama sekali? Lalu dia sampaikan kepada manusia, seenaknya tak merasa, tidak merasa berdosa, masya Allah. Ya, saya pernah suatu ketika ada seorang khatib Idul Fitr, ya, sekitar tahun 95, ya saya mendengar seorang khatib, ya, di Idul Fitri berkhutbah. Dalam khutbah setelah sholat id, lalu dia berkata begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-insanu madaniyun bit-tab'i." Manusia itu makhluk sosial. Subhanallah. Seenaknya dia menisbatkan, padahal itu bukan sabda Rasulullah, itu berkata Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimahnya. Maka, iya. Segera kemudian ditegurlah imam tersebut. "Ya Ustaz, itu ya bukan perkataan Rasulullah, akan tetapi itu perkataan Ibnu Khaldun." Bayangkan, akhi. Sebatas dia menemukan sebuah perkataan yang baik atau dianggapnya bagus, langsung dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Terkadang ya seorang khatib Jumat ya tidak peduli dia menyampaikan hadis Nabi apakah itu hadisnya sahih atau tidak. Dia berkata, "Man lam yasbir biqada'i falyabhath rabban siwa'i." Siapa yang tidak sabar dengan keputusan dan musibah yang aku berikan kepadanya, silakan dia cari Tuhan selainku. Padahal hadis itu palsu. Ya. Terkadang ada orang seenaknya yang menyampaikan hadis Nabi SAW tanpa melihat apakah hadisnya sahih. Dia bawakan hadis misalnya, "Ikhtilafu ummati rahmah." Perselisihan umatku rahmat. Padahal para ulama, bahwa hadis itu la asla lahu. Tidak ada asalnya. Sampai-sampai Al-Imam Ibn Hazm berkata, "Hadzal hadits ya batilun sanadan wa matna." Hadis ini batil sanad dan matannya. Adapun sanadnya, karena tidak ditemukan dalam ya kitab-kitab yang mu'tabar. Tidak ditemukan, tidak disanadnya. Adapun matannya, apabila perselisihan ya umat itu rahmat, berarti persatuannya adab. Dan ini tidak ada seorang pun muslim yang mengucapkan seperti ini, kata beliau. Ya akhlan. Ketika Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat atau satu hadis. Ya, ketika kita ingin menyampaikan hadis, yang pertama kali harus kita ketahui apakah hadis itu sahih atau dhaif. Ya, agar kita tidak termasuk ya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhal iman. Maka dari itulah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memuji para ulama hadis. Kata beliau, "Laula ahlul mahabir la khatabati zanadiqatu 'alal manabir." Kalau bukan karena adanya para ulama hadis, niscaya orang-orang zindik itu akan berkhutbah di mimbar-mimbar. Ya. Berkata Abu Nu'aim, "Hadhi manqibatun syarifatun yakhtassu biha ruwatul athar wa naqalatuha." Ini merupakan sebuah manqibah yang mulia yang dimiliki oleh para perawi athar dan para perawi hadis. "Li'annahu la yu'raf li'isabatin minal ulama." Karena tidak ada para ulama yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah kecuali mereka para ahli hadis. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Ahlul hadithi fi kulli zamanin kassahabati fi zamanihim." Para ahli hadis itu di setiap zaman seperti sahabat di zaman mereka. Beliau juga berkata, "Idza ra'aitu sahib hadithin faka'anni ra'aitu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apabila aku melihat ya ahli hadis, seakan-akan aku melihat salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ahmad bin Suraij memuji para ahlul hadis. Kata beliau, "Ahlul hadis a'zam darajah min al-fuqaha li'tina'ihim bi dhabt al-usul." Para ahli hadis itu lebih agung derajatnya daripada para fuqaha, karena para ahli hadis itulah yang menjaga usul pokok-pokok fikih, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah ya terjadi dialog antara Al-Imam Asy-Syafi'i, murid Imam Malik, dan Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan, murid daripada Abu Hanifah. Muhammad bin Al-Hasan berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai Syafi'i, mana yang lebih alim, guruku atau gurumu?" Subhanallah, Muhammad bin Al-Hasan ingin membanggakan Abu Hanifah gurunya. "Hai Syafi'i, mana yang lebih alim, guruku atau gurumu?" Maka Imam Syafi'i berkata, boleh saya bertanya? Sebelum saya menjawab pertanyaanmu, saya ingin engkau menjawab pertanyaanku. Apa itu? Kata Imam Syafi'i, mana yang lebih hafal hadis, gurumu atau guruku, Abu Hanifah atau Imam Malik? Kata Muhammad bin Al-Hasan, murid Abu Hanifah, ya gurumu, Imam Malik. Jaid. Pertanyaan yang kedua, kata Imam Syafi'i, mana yang lebih hafal tentang athar para sahabat? Gurumu atau guruku? Ya, gurumu yaitu Abu Hanifah, guruku yaitu Imam Malik. Kata Muhammad bin Al-Hasan, ya Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, siapa yang lebih hafal tentang athar para tabi'in? Gurumu atau guruku? Kata Muhammad bin Al-Hasan, ya gurumu. Sisa satu, kata Imam Syafi'i, yaitu qiyas. Karena qiyas itu sangat dibanggakan oleh para mazhab Hanafiyah terutama. Apa kata Imam Syafi'i? Apabila qiyas itu tidak berdasarkan hadis, apakah qiyas itu menjadi sah? Kata Muhammad bin Al-Hasan, tidak sah. Taib, kalau begitu, menurutmu siapa yang paling alim? Muhammad bin Al-Hasan terdiam. Subhanallah ya akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara ulama yang memuji para ahli hadis, ya di antaranya Abu Bakar bin Ayyash, beliau berkata, ahlul hadithi fi kulli zaman ka ahlil Islam ma'a ahlil adiyan. Ahlul hadith di setiap tempat atau di setiap zaman waktu itu seperti ahlul Islam dibandingkan dengan ahlul adiyan yang lainnya. Maka akhi, ya subhanallah. Ini ya pujian-pujian para ulama ya kepada orang-orang yang betul-betul ya mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergumul dengannya dan mengetahui dan memberitahukan kepada umat tentang mana yang sahih dan mana yang dhaif. Betapa agung ya kedudukan mereka, dan kita pun patut berterima kasih kepada mereka ya karena juhud ya kesungguhan mereka di dalam menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun bisa ya alhamdulillah bisa mengamalkan hadis-hadis yang sahih dan meninggalkan hadis-hadis yang dhaif tersebut. Saya ingat sebuah perkataan dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya di mana beliau berkata, sayati qaumun yujadilunakum bi syubuhatil Quran fakhuduhum bis sunan fa in ashabas sunan a'lamu bi kitabillah. Nanti akan ada suatu kaum yang menjidal kalian dengan syubuhat-syubuhat ayat-ayat mutasyabihat dari Al-Qur'anul Karim. Maka kata Umar bin Khattab, apa? Ya, ambil mereka dengan sunnah. Lawan mereka dengan sunnah. Karena orang yang paham tentang sunnah yaitu hadis, dia orang yang paling tahu tentang kitabullah jalla wa'ala. Sahih ya, akhi. Orang yang paling tahu tentang hadis, otomatis dia yang paling tahu tentang hadis, tentang firman Allah Ta'ala. Ya, ketika Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah, para ahli hadis tahu bagaimana solat, apa itu zakat, bagaimana tata caranya. Ketika Allah berfirman tentang warisan, mereka paling tahu bagaimana tata cara pembagian warisan. Ketika Allah berbicara tentang masalah pernikahan dan berbagai macam urusan, bahkan masalah akidah, hukum, dan yang lainnya, para ahli hadis mengetahui, ya karena segala sesuatu itu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya, akhi, ya kita belajar ilmu hadis. Maka dari itu, ini sebagai mukaddimah ya akhi, ya bahwa kita insyaallah untuk senantiasa ya semangat ya mempelajari ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup dulu ya pembahasan kita pada sore hari ini atau siang hari ini, dan insyaallah kita akan mempelajari apa meneruskannya pada pertemuan yang akan datang. Nah, nah, demikian ikhwatul iman azanillahu ayyakum pendengar. Jadi manapun Anda bisa menyimak siaran kami di siang hari ini, penjelasan atau mukadimah tentang ilmu hadis atau mustalah hadis yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Abdurrahman Al-Syafiullah Ta'ala di pertemuan kita yang pertama di setiap hari Selasa siang ini. Dan selanjutnya seperti biasa, insyaallah kami akan mengundang Anda di sesi tanya jawab di 8236543 untuk line telepon atau bisa mengirimkan pertanyaan via pesan singkat di 0819 896543. Kami akan jeda kami akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. Radio Da'wah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, masih bersama kami di 756 kHz, saluran tilawah Al-Qur'anil Karim dan kajian ilmiah. Saat ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab dalam pembahasan mustalahul hadis bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC, hafizahullah taala. Kami mengundang Anda di 8236543 untuk line telepon atau di 0819896543 untuk bertanya secara langsung seputar hadis. Dan sudah masuk insyaallah satu penelpon pertama di siang hari ini. Halo Ibu. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana Ibu? Silahkan dengan Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya Ustaz. Saya kan mungkin dari terlepas dari materi ya Ustaz ya. Jangan jauh-jauh Bu, lepasnya Bu. Maksudnya mungkin di luar ini kali hadis ya Ustaz. Ya silahkan. Ini malah sampaikan. Saya pribadi. Saya kan seorang mu'alaf ya Ustaz. Saya tuh ya dari pertama saya nikah tuh saya masuk Islam. Ya. Ibu masuk Islam tahun berapa? Oh, udah lama sih Ustaz, udah saya sekarang umur saya sekarang udah 60. Oh, bukan mu'alaf lagi dong Bu? Iya dulu gitu. Saya tuh waktu nikah, saya tuh pernah disumpah sama orang tua saya. Jadi ini pemikiran saya sampai sekarang ini Ustaz. Apa katanya saya tuh nggak diaku anak dan saya tuh nggak bakal diampunin apa kapan pun juga Ustaz. Itu jadi pemikiran saya sampai akhir tua gini. Sampai bapak saya meninggal pun saya tuh nggak bisa ketemu gitu. Apakah ini masih berlaku sampai saat ini atau gimana ya Ustaz? Ya, sumpahnya itu berlaku atau tidak begitu ya? Sebabnya kenapa Bu? Ini kan ya karena dia nggak mau kan saya masuk Islam. Oh iya. Jadi itu waktu bapak saya masih Buddha ya. Apakah sumpah orang tua saya itu masih berlaku sampai saat ini atau gimana Ustaz? Baik, terima kasih Ibu ya. Ya kita tutup teleponnya Ibu. Iya. Terima kasih, assalamualaikum. Silakan Ustaz. Jelas Ibu ya, doa orang tua dalam perkara-perkara seperti itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya dia mendoakan ibu dikarenakan ibu masuk kepada agama Allah Rabbul Alamin, agama yang hak Allah, agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan innad din 'indallahi al-islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di hari akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka ya, sumpah serapa itu tidak akan didengar oleh Allah. Tidak akan dikabulkan, artinya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu tidak perlu, ya, jangan terlalu khawatir atau risau dengan sumpah serapa yang diucapkan orang tua ibu tadi, ya karena ibu telah masuk kepada agama Allah Rabbul Alamin. Ya, masih kita coba angkat dari penelpon di siang hari ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Ibu? Ibu Khairiyah di Utang Kayu. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini, Ustaz, masih banyaknya saudara kami yang melakukan kebid'ahan gitu ya, Ustaz. Nah, anak tuh ingin menasehati dengan apa, menyebutkan salah satu hadis. Sebagai contoh seperti ini, man amila amalan laisa alaihi ampunah wabarakatuh. Itu yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, itu kita tahu hadis itu dari, misalkan kita membaca dari Arba'in Nawawi atau dari kajian-kajian yang ada di Roja, itu kita sampaikan kepada saudara-saudara kami yang masih melakukan kebid'ahan, itu apakah boleh atau bagaimana? Ya, terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Ibu sampaikan dengan sesuai dengan keadaan ibu menerima hadis itu. Apabila misalnya ibu menemukan hadis itu dalam Arba'in Nawawi, ya, ibu katakan hadis ini ya ada dalam hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kata Imam Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Demikian secara lengkap agar betul-betul menjaga amanah ilmiah. Ya, adapun kemudian kita menemukan suatu hadis di suatu buku seperti Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram, kemudian langsung kita katakan hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya, tanpa menisbatkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar misalnya dari Bulughul Maram atau Imam Nawawi, padahal kita menemukannya di buku-buku tersebut, maka ya ini tidak amanah. Kenapa? Yang pertama, bisa jadi mereka terkadang salah dalam menisbatkan. Ya, berapa banyak ya hadis-hadis yang dikritik misalnya dalam Bulughul Maram, ya disebutkan oleh Al-Hafidz, hadis ini dikeluarkan Abu Daud, ternyata dikatakan oleh muhaqqiq tidak ada dalam Abu Daud. Nah, kalau kita mau menisbatkan hadis ini diriwayatkan Abu Daud, ya tentunya setelah kita merujuk langsung ke kitab Sunan Abu Daud dan melihat lafadznya betul atau tidak, sama tidak, baru kemudian kita bisa katakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Maka dari itulah para ulama ketika menyebutkan tentang hadis-hadis yang ada dalam Mustadrak Imam Hakim, demikian pula dalam kitab Sunan Al-Kubra, Al-Baihaqi dan Mustadrak yang lainnya, tidak boleh kita mengatakan misalnya kita mendapatkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan mengatakan hadis ini ya ada dalam Sahihain, kemudian kita langsung katakan hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Kenapa? Kata para ulama, karena terkadang lafadznya agak berbeda. Namun asal hadis itu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Akan tetapi beliau keluarkan mustakhrajan, artinya dibawakan jalan lain yang tidak disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Maka di sini ya adab kita di dalam menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Ya, masih di 8236543. Kembali kita angkat di siang hari ini. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak, Ibu? Dengan Pak Khairuddin di Semanggis. Pak Khairuddin, silakan. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau menanyakan soal fidyah. Fidyah itu ada hadisnya enggak? Jadi saya kemarin beberapa hari telah meninggal dunia. Nah, terus difidyahkan gitu, Ustaz. Dan fidyah itu karena dalam bulan puasa itu dia nggak puasa gitu. Kalau nggak salah, saya sudah lama sekali sih belum hadisnya gitu. Riwayatnya katanya satu mut gitu, satu hari atau gimana gitu. Apa itu hadisnya sahih atau gimana gitu. Itu aja saya ya, menanyakan. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah fidyah satu mut atau setengah sok sebetulnya, Pak, ya. Daripada fidyah bagi mereka yang tidak mampu untuk berpuasa, karena ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang tidak mampu untuk berpuasa, ya, kata Ibn Abbas, ayat ini tidak memansuh, ya, dan tidak dimansuh. Akan tetapi ayat ini berlaku untuk wanita hamil menyusui dan orang-orang yang tua renta yang sudah sangat tua tidak mampu berpuasa, demikian pula orang yang sakitnya ya tidak diharapkan untuk sembuh ya. Maka seperti ini kata Ibnu Abbas, berlaku kepada mereka fidyah. Memang tidak disebutkan dalam sebuah riwayat yang saya ketahui tentang mengenai berapa banyak yang harus dikeluarkan dari fidyahnya. Namun ada athar dari Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah bahwa fidyah itu dikeluarkan setengah sha. Dan kaidah yang harus Bapak pahami, Pak ya, bahwa perkataan seorang sahabat atau sahabiyat yang tidak diingkari oleh sahabat lainnya, ya, sementara perkataan itu masyhur atau diketahui oleh para sahabat lainnya, maka itu adalah hujjah. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, ya, bahwa perkataan seorang sahabiyat atau sahabat ya, atau fatwa mereka ya, tentang suatu perkara dan tidak ada satupun sahabat lain yang mengingkarinya, ya, padahal mereka mengetahui tentang fatwa atau perkataan itu, maka itu adalah hujjah. Maka itu bisa dijadikan hujjah. Ya Allah. Ya, masih di 8236543 untuk line telepon atau di 0819896543 kita beralih ke pesan singkat. Ustaz, apa yang harus dipersiapkan oleh seorang penuntut ilmu ketika ingin memulai untuk mempelajari ilmu mustalah hadis selain niat yang ikhlas? Kesungguhan. Setelah niat yang ikhlas adalah kesungguhan tentunya. Ya, karena sebatas ikhlas niat tapi tidak sungguh-sungguh, dia bermalas ria dan tidak mau peduli, maka bagaimana dia akan bisa mempelajari atau bisa mengetahui dan menguasai daripada ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Coba kalau antum ya melihat bagaimana kesungguhan para ulama hadis di zaman dahulu. Di antara mereka subhanallah ada yang cuma untuk mencari satu hadis saja berjalan berbulan-bulan. Imam Ahmad bin Hanbal ingin belajar kepada Al-Imam Abu Razzaq As-San'ani yang ada di Yaman. Beliau berjalan dengan jalan kaki dari Baghdad menuju Yaman. Ya subhanallah, luar biasa. Bagaimana ya kehebatan para ulama hadis di dalam mencari hadis ini, memang sesungguhnya yang menjadikan ilmu kita berkah adalah di sini. Kita mau untuk bersungguh-sungguh walaupun kita harus lelah dan capek. Makanya seorang ulama yang bernama Syu'bah bin Al-Hajjaj, seorang ahli hadis masyhur, Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Al-Bistam bin Ward Al-Ataki, yang wafat pada tahun 161 Hijriah, dia berkata, "Man talab al-hadis aflas." Siapa yang mencari ilmu hadis biasanya bakalan bangkrut. Kok bisa begitu? Dikatakan oleh para ulama setelahnya, karena dia belajar hadis ini butuh kepada uang yang harus banyak. Pertama, dia harus pergi ke negeri-negeri mencari hadis. Kalau di zaman dahulu begitu. Kalau di zaman sekarang, ya, kita harus beli buku-buku yang sangat banyak ya, daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus beli apa, Dawawin Sunnah. Ya, selain Kutubus Sittah, Mu'jamul Kubra-nya, Mu'jamul Kabir-nya, Mu'jamul Shaghir-nya, Mu'jamul Awsat-nya, sunan-sunan yang lainnya. Demikian pula ma'ajimnya, apa musannafatnya dan yang lainnya, banyak sekali diwan sunnah yang belum kita punya miliki. Belum lagi berhubungan dengan kutub jarh wa ta'dilnya yang sangat banyak. Belum lagi yang berhubungan dengan kitab-kitab mustalah lainnya ya, yang berhubungan dengan penulisan-penulisan perawi-perawi ya. Belum lagi berhubungan dengan goribul hadisnya. Belum lagi berhubungan dengan fikih hadisnya, syarah-syarahnya. Makanya antum akhi kalau masuk ke perpustakaan di Madinah, pasti yang paling besar perpustakaan itu adalah perpustakaan hadis. Karena memang paling banyak hadis, apa bukunya. Untuk antum beli buku sebanyak itu ya lumayan, ya bisa bangkrut. Kecuali kalau antum kontainer, apa miliuner misalnya. Itu pun juga ya butuh kepada apa? Kesungguhan mencari hadis. Terkadang untuk mencari jalan-jalan hadis butuh kepada berhari-hari. Apalagi di zaman dahulu tidak ada komputer. Terkadang disebutkan kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ya ketika beliau ingin berusaha mencari jalan-jalan hadis, kata beliau, ya tak terasa aku ya sudah 10.000 halaman aku kebet untuk mencari sebuah jalan, sebuah hadis. Ya subhanallah, memang butuh kepada kesabaran yang luar biasa. Iya. Sekarang alhamdulillah di zaman ini sangat dipermudah oleh Allah dengan adanya Maktabah Syamilah. Dengan sekali klik langsung dia mencari, walaupun tentunya juga itu bukan umdah yang bisa dijadikan sebagai rujukan satu-satunya, karena berapa banyak ya jalan-jalan yang ternyata tidak disebutkan dalam Maktabah Syamilah itu sendiri. Yang jelas ini butuh kepada apa? Maharat, tadribat, apa namanya, kemampuan, demikian pula latihan, demikian pula kesabaran yang luar biasa. Allahu a'lam. Ya, masih dari pesan singkat Ustaz dari Ibu Gia di Jagakarsa, bertanya mengenai apakah hadis hasan sederajat dengan hadis sahih? Mohon penjelasannya. Kalau dikatakan sederajat, jelas tidak. Karena sahih lebih kuat daripada hadis hasan. Namun ia lebih tinggi daripada hadis yang lemah. Dan hadis hasan ini termasuk hadis yang dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang sah. Iya. Jadi kalau dikatakan sederajat atau tidak, kita katakan dari sisi kekuatan jelas tidak sederajat. Tapi kalau dari sisi keabsahan, ya sederajat, artinya sama-sama hadis yang sah. Tapi kalau dari sisi kekuatan jelas lebih kuat ya hadis yang sahih, karena kekuatan ya sahih atau hasan itu ditentukan oleh kekuatan para perawinya. Kalau hadis yang sahih, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu harus dia tamud dhabt, sempurna penguasaannya. Sedangkan hadis hasan itu adalah apa namanya, naqisud dhabt, yaitu kurang dalam penguasaannya, yaitu yang disebut oleh para ulama atau istilah Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya, bahwa perawi tersebut perawi yang saduq misalnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya tidak, dari sisi kekuatan tidak sama. Nah. Insyaallah di pertemuan ke depan kita akan jelaskan lebih rinci tadi ya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Pasti dari pesan singkat Ustaz. Selama ini kita yang kita dengar adalah hanya ahli hadis dari kalangan laki-laki. Apakah ada juga ahli hadis dari kalangan perempuan, baik yang dahulu maupun zaman sekarang? Ahli hadis yang pertama adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah sahabiat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga ahli hadis di kalangan tabi'in ada beberapa ya. Yang di antaranya yaitu Aisyah bintul Munzir kalau tidak salah. Di antaranya juga istri daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga seorang muhaddisah. Namun tentunya tidak sebanyak kaum laki-laki, karena kebanyakan para istri atau wanita itu mereka sibuk untuk melayani para suami mereka, sehingga mereka apa namanya sangat sedikit sekali kesempatan untuk mempelajari ilmu, terutama ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, kembali kita angkat dari penelpon di siang hari ini sudah ada Abu Royan di Bekasi. Halo, Bapak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini saya pernah dengar tentang apa? Saya lupa itu orang ustadznya ngomong hadis apa tidak, tapi katanya kalau Rasulullah berdagang itu disebutkan modalnya, terus silahkan mau kasih untung berapa begitu, apa itu sahih apa tidak Ustaz? Jadi kalau heran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum menemukan hadis dengan lafaz seperti itu. Yang jelas ya, dalam masalah dagang tidak ada syarat ya, bahwa syarat sah jual beli itu harus menyebutkan modalnya berapa, tidak. Makanya kalau Bapak membaca kitab-kitab para fuqaha tentang syarat sah jual beli, tidak pernah disebutkan di situ. Ya, penjual harus menyebutkan modalnya berapa. Ya, saya jual dengan keuntungan berapa, tidak sama sekali. Iya. Maka dan saya sendiri belum pernah menemukan hadis dengan lafaz seperti itu. Nah. Iya. Masih dari penelpon kita coba kembali angkat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Mohon agak diperkeras suaranya, Bapak. Dari Gaman ini di Karawang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nanya ini masalah hadis tentang orang mengirim bacaan Fatihah untuk si mayit gitu. Itu apakah ada hadisnya gitu? Kalau memang ada, apa soheh apa doif gitu? Nah yeah. Itu satu. Yang kedua sama ini Pak, masalah tahlilan. Tahlilan itu juga ada hadisnya apa enggak? Ya udah gitu aja Pak Ustaz. Terima yeah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah mengirim Al-Fatihah, ya, sering kali mereka membawakan hadis dengan lafaz seperti ini, Al-Fatihatu lima kuriat laha. Al-Fatihah itu untuk apa dia dibacakan, artinya tergantung niatnya untuk apa dan untuk siapa. Namun hadis ini dinyatakan oleh banyak ulama hadis seperti Ibn al-Jauzi dan demikian pula Ibn al-Arraq, dan juga dinyatakan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah dalam silsilah hadis dhaifah, bahwa hadis ini palsu. Ya, hadis ini termasuk hadis-hadis yang palsu. Dan tidak pernah ada nukilan bahwa Rasulullah SAW yes, biasa apa suka mengirim-ngirim Al-Fatihah kepada para mayit ataupun orang-orang tertentu. Sebab kalaulah itu baik, tentu Rasulullah sudah melaksanakannya. Dan sudah diketahui oleh para sahabat Rasulullah SAW di mana mereka akan menyampaikannya kepada kita. Ternyata tidak ada satupun hadis yang sahih dalam masalah ini. Namun mereka ya berhujah dengan bahwasannya katanya bacaan Al-Quran sampai kepada mayat. Itu saja hujah mereka sebetulnya. Ya, padahal Imam Syafi'i atas madhab yang rajih daripada madhab Imam Syafi'i adalah bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayat. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa al-laysa lil-insani illa masa'a, bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan apa kecuali apa yang ia usahakan, kata beliau. Kemudian beliau membahas tentang masalah sampaikah bacaan Al-Quran kepada mayat. Lalu beliau mengatakan wadzahir atau warrajih, dan sah yang sahih, yang sah yang rajih, bahwasanya tidak sampai. Dan ini adalah madhab Imam Syafi'i, kata beliau. Lalu beliau mengatakan karena tidak pernah Rasulullah SAW, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, dan tidak pula salafun as-salih, ya, mereka mempunyai kebiasaan menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat. Lalu beliau mengatakan kata-kata yang agung, laukana khairan lasabakuna ilaih, kalaulah itu baik, tentu mereka sudah mendahului kita kepadanya. Tidak ada satupun athar para sahabat yang sahih. Walaupun ada, tapi ternyata atharnya yang dhaif. Ya, seperti athar Ibnu Umar yang minta dibacakan surat Al-Baqarah di kuburannya, ternyata hadis itu, atau athar itu athar yang dhaif, karena di dalam sanadnya ada dua perawi yang majhul. Ini diantaranya Abdurrahman bin Al-Lajlaj bin Al-Ala, ya, dinyatakan majhul karena tidak ada yang meriwayatkan dia kecuali satu orang saja. Maka dari itu ya akhi azan ya Allah ya kun, disinilah ya sudah dapat kita ketahui berapa banyak ritual-ritual masyarakat kita ini ternyata tidak berdasarkan hadis yang sahih. Adapun tahlilan atau yang disebut dengan ma'tam dalam bahasa Arab, ya, bahasa Arab tahlilan itu ma'tam. Ternyata kalau kita buka kitab mazhab Syafi'iyah yang menjadi rujukan di terutama di pesantren-pesantren Salafiyah di Indonesia, seperti kitab Fathul Mu'in yang dengan syarahnya I'anatut Thalibin, di dalam kitab I'anatut Thalibin di jilid 2 halaman 165, ketika disebutkan pertanyaan kepada Syekh Al-Imam apa namanya disebutnya di situ disebutkan ya seorang mufti mazhab Syafi'iyah di zamannya, yaitu Zaini Ahmad Dahlan. Zaini Ahmad Dahlan ketika ditanya tentang masalah maktam, tahlilan, maka beliau menjawab bahwa itu adalah bid'ah yang mungkar. Ya, kemudian beliau membawakan perkataan seorang sahabat yang masyhur yaitu Jarir. Ya, di mana Jarir berkata, "Kunna na'uddu al-ijtima'." Ya, kami dahulu menganggap bahwa berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan di situ niyahah, yaitu apa namanya meratap yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tegas sekali ya dalam kitab tersebut dan juga dalam beberapa kitab mazhab Syafi'iyah yang lainnya, bahkan Imam Syafi'i ketika ditanya tentang masalah maktam, beliau mengatakan bahwa itu termasuk bid'ah. Ya. Alhamdulillah ada buku yang kecil yang berjudul tentang hukum tahlilan dalam mazhab Syafi'i. Ya, tegas sekali jelas bahwa itu termasuk bid'ah yang mungkar, yang apa namanya mengingkarinya termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala. Nah, ya, masih dari pesan singkat dari Bapak Syafi'i di Jakarta. Ustaz, apa ciri-ciri seorang ustaz yang tidak memahami ilmu hadis dengan ustaz yang memahami ilmu hadis ketika berceramah, sehingga kita tidak ragu-ragu untuk mengambil ilmu dari orang tersebut? Tentunya akhal Islam azan ya Allah wa iyakum, tidak semua ustaz bisa apa menguasai ilmu hadis. Di sana ada ustaz yang mungkin latar belakangnya dia ya sebatas kuliah akidah atau kuliah usuluddin, tapi kurang mempelajari ilmu hadis. Ada yang latar belakangnya dia ya pernah kuliah hadis misalnya, sehingga dia pernah belajar dan mengetahui tentang hadis. Ya, bertingkat-tingkat pengetahuan mereka tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang paling terpenting adalah ketika ustaz tersebut menyampaikan hadis, dia menyebutkan hadis itu diriwayatkan oleh siapa. Kalau ternyata dia bukan Bukhari dan Muslim misalnya, dalam diriwayatkan Abu Daud, dia menyebutkan siapa yang mensahihkannya dari para ulama, ya terutama dari kalangan ulama salaf atau ulama terkemuka dari para ulama hadis. Ya, seperti di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, seorang ahli hadis yang tak ada tandingannya di zaman ini. Nah. Ya, kita coba kembali angkat dari penelpon di 8236543 untuk siang hari ini. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Ibu? Silakan. Mau tanya Ustaz, waktu puasa kemarin ada seorang ustaz mengatakan kalau semua hadis itu datangnya dari Rasulullah. Jadi walaupun hadis itu daif, sahih, tetap berasal dari Rasulullah katanya. Apakah itu benar atau bagaimana penjelasannya Ustaz? Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkataan ini menunjukkan ketidakfahaman dia terhadap ilmu hadis. Sebab kalau dia tahu ya, dan sedikit belajar, sedikit saja tentang belajar ilmu hadis ya, dia akan tahu jelas kenapa sih ulama menilai hadis itu dhaif. Ya, dhaifnya hadis itu ada dua sebab. Yang pertama, sanadnya yang tidak bersambung. Yang kedua, perawinya yang cacat. Ya, bisa jadi perawinya misalnya banyak lupanya. Ya. Nah, seperti ini dinyatakan oleh para ulama lemah, dan hadis dhaif itu hanya menghasilkan keraguan apakah benar itu disabdakan oleh Rasul atau tidak. Sedangkan sesuatu yang masih meragukan tidak bisa dipastikan bahwa itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Muhadzab ketika menyebutkan tentang adab menyampaikan hadis dhaif, beliau mengatakan tidak boleh kita memastikan untuk ketika membawakan hadis dhaif Rasulullah bersabda demikian, tidak boleh. Tapi harus dengan lafaz ruya, diriwayatkan, diceritakan. Maka kata Imam An-Nawawi, orang yang membawakan hadis lemah dan memastikan bahwa itu sabda Rasulullah, maka ia termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Nah. Ya, masih dari penelpon. Halo Ibu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Salam jenere. Kepingin sekali tahu riwayat singkat apa Nasiruddin Albani. Boleh enggak disampaikan? Cukup itu saja, Bapak. Iya. Iya. Kita tunggu, Pak ya. Silakan, Ustaz. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, Abu Abdurrahman, ya beliau ya seorang ahli hadis yang berasal dari tadinya asal dari Albania, lalu dibawa oleh ayahanda tercintanya ya hijrah menuju Damaskus, dan beliau sekolah di sana. Dari semenjak kecil beliau belajar kepada ayahnya, karena ayahnya seorang salah satu daripada ulama madhab Hanafiyah, dan beliau di situ menguasai madhab Hanafi. Lalu kemudian beliau ya dari semenjak muda ya, karena mempunyai pekerjaan sebagai tukang kayu. Kemudian setelah itu beliau menekuni pekerjaan sebagai jam servis. Kemudian dijadikan beliau itu cinta kepada hadis, dan beliau belajar kepada beberapa ulama dia yang ada di sana, dan kemudian beliau lebih banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan. Disebutkan bahwa beliau di perpustakaan habis 12 jam setiap harinya beliau menghabiskan demikian, mendalami ilmu hadis, ya, sehingga akibat daripada kegigihan beliau dan kesungguhan beliau dalam mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau diakui oleh kawan maupun lawan. Bahkan ulama-ulama yang besar dan diakui di dunia ini seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memuji, ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Demikian, ya, riwayat daripada atau apa namanya, secara ringkas daripada sejarah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Di mana kalau bapak membaca kitab-kitab beliau, menunjukkan betapa sangat luas, ya, ilmu dan pengetahuan beliau terhadap hadis dan jalan-jalannya, dan pengetahuan beliau yang sangat dalam terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentunya sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan, ya, kesalahan yang sedikit dibandingkan dengan lautan yang sangat luas, ya, sama dengan sabda Rasulullah, "Idza balaghal ma'u qullatayn lam yahmilul khabath." Apabila air telah sampai dua kulah, maka tidak akan terpengaruh oleh kotoran yang sedikit. Maka dari itu, ya, lumrah yang namanya ulama tidak lepas dari kesalahan. Para ulama hadis demikian di zaman dahulu pun tidak lepas dari kesalahan. Jangan sampai kemudian hanya karena kesalahan yang sedikit, kemudian kita, ya, menjatuhkan martabat beliau yang Masya Allah diakui oleh para ulama kibar. Nah. Ya, masih dari pesan singkat dengan Bapak Sahroji di Citarik, sejauh mana hadis maudhu atau dhaif itu dapat dijadikan hujah untuk fadhail amal, atau apakah selamanya hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan hujah sama sekali? Adapun hadis palsu maudhu, jelas itu bukan hadis pada hakikatnya dan ia tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah apapun juga. Adapun hadis yang dhaif, nanti kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang nanti akan pada tempatnya. Yang jelas, hadis dhaif ada dua macam. Ada dhaif yang disebut dengan dhaifun munjabir dan dhaif ghairu munjabir. Dhaif yang dhaifnya ringan dan dhaif yang sangat berat dhaifnya. Adapun hadis dhaif yang sangat berat, ya, maka ini tidak boleh dihujah, jadikan hujah sama sekali. Adapun hadis yang dhaifnya ringan, terjadi ikhtilaf para ulama apakah ia boleh dijadikan hujah dalam masalah fadilah amal atau tidak. Setelah para ulama bersepakat semua bahwa hadis yang dhaifnya ringan tetap tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah akidah dan hukum, yang masih diperselisihkan adalah masalah fadilah amal. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu boleh, iya, dan disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa ini ijma para ulama. Namun pernyataan ijma ini tertolak karena banyak ulama dari kalangan oleh ahli muhaddisin zaman dahulu yang menolak hadis, ya, walaupun dhaifnya ringan, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan itu yang dirajikan oleh Abu Bakar Ibnul Arabi. Nah, ya, hadis yang dhaifnya ringan, yang sahih dan yang rajih adalah pendapat Imam Bukhari dan Muslim bahwa tidak boleh dijadikan hujah sama sekali. Mengapa demikian? Karena hadis yang dhaifnya ringan, ya, itu hanya menghasilkan apa namanya, dhannun marjuh, dugaan yang lemah. Sedangkan dugaan yang lemah itu tidak boleh dipakai dengan kesepakatan para uqala, ya, orang-orang yang berakal. Maka dari itu, dari itulah, ya, yang rajih bahwasannya fadilah amal tidak bisa dijadikan hujah. Terlebih akhi, masalah fadilah amal apa bedanya dengan masalah hukum? Karena semuanya adalah pensyariatan. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab beliau Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab, ketika menyebutkan tentang masalah ini, beliau mengatakan, la farqa, tidak ada bedanya sebetulnya masalah fadilah dengan masalah hukum. Idh kullun syar'un, karena semuanya itu termasuk syariat. Iya, setelah beliau menyebutkan bahwa mereka yang mengatakan bahwa hadis dhaif yang ringan itu boleh dijadikan boleh dipakai, diamalkan dalam masalah fadilah amal, itu pun juga diberikan syarat-syarat. Ya, apa syaratnya? Kata Al-Hafidh, bolehnya mengamalkan hadis yang ringan dalam masalah fadilah amal, yang pertama, kata beliau, hadisnya tidak boleh sangat lemah. Yang kedua, ya, tidak boleh diyakini itu sebagai sunnah, tapi harus diyakini bahwa hadisnya lemah. Yang ketiga, tidak boleh dimasyhurkan. Artinya tidak boleh yang ngajak-ngajak orang dimasyhurkan demikian, tapi cukup untuk dirinya sendiri. Namun demikian kan Al-Hafidz ya setelah memberikan penjelasan-penjelasan, beliau mengatakan sebetulnya tidak ada bedanya masalah fadilah amal dan hukum karena semuanya syariat, pensyariatan. Bahkan fadilah amal yang dilakukan oleh sebagian orang pasti tidak lepas dari hukumnya. Apa hukumnya? Imam sunnah atau yang lainnya? Maka dari itu yang rajih dan yang sahih ya bahwa ya hadis yang dhaif, yang ringan ya tidak bisa dijadikan, tidak boleh diamalkan walaupun dalam masalah fadilah amal. Nah tentunya akhi, tidak orang-orang awam ataupun orang-orang yang tidak pernah belajar ilmu hadis tidak akan bisa membedakan mana yang dhaifnya ringan, mana yang dhaifnya berat. Ya tentu ini khusus buat mereka yang memahami saja ya tentang hakikat daripada ilmu hadis. Nah. Ya, masih dari pesan singkat, masih ada waktu ya. Satu lagi kita angkat. Apa diperbolehkan bagi kita mencukupkan diri mengamalkan hadis sahih sesuai dengan yang tertulis sahih pada hadis yang kita baca atau yang kita dengar dari orang yang amanah dalam keilmuannya tanpa mengetahui bagaimana hadis itu bisa dikatakan sahih? Bagi orang yang awam dan buta sama sekali terhadap ilmu hadis, maka cukup bagi mereka demikian. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Namun bukan berarti kemudian orang awam itu sudah cukup dengan seperti itu dan tidak mau menuntut ilmu. Tidak. Tentu orang awam ya tetap berusaha untuk memahami, mengetahui apa sih sebabnya hadis ini sahih. Atau kenapa sih hadis ini dhaif. Ya. Agar kita betul-betul apa namanya memahami secara seksama ya, dan kita lepas dari yang namanya lingkaran taklid tersebut. Allahu a'lam, saya kira cukup ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.